wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadhaak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada pengumuman, hadiri zikir dan solawat Majlis Al-Hidayah bersama Habib Novel Al-Idrus, Ustadz Sony Parsono, insya Allah besok pada hari Selasa 22 Mei jam 19.30 sampai selesai di Masjid Istiqomah Badran, Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. Ya, betul ya, 22 Mei. Kemudian adalah pengajian Nurul Hidayah, Desa Kopen, bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, Hadroh Ahbabul Mustafa dari Boyolali, hari Minggu Wage, tanggal 20 Mei, jam 7 malam, tempat di Dukuh Mulyo Kopen, maaf atas segala kekurangannya ya. Kira-kira cocok dengan bentuk majelis yang kita rubah seperti ini enggak? Cocok ya. Untuk yang berminat buku Rotib Haddadnya, kalau mau ada di depan ya, insya Allah. Semoga sudah selesai tadi ngurusnya, soalnya ini kejar-kejaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.